بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk dalam ucapan terakhir dari ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Usul Tsalatsah ini. Setelah beliau menjelaskan tentang wajibnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajibnya mengingkari dan mengkufuri tagut, kemudian beliau mengatakan وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا هو معنى لا إله إلا الله. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali buhul yang kuat yang tidak akan putus. Inilah makna kalimat la ilaha illallah, di mana kalimat la ilaha menafikan semua sesembahan selain Allah. Ini semakna dengan fama yakfur bitaghut, barang siapa yang ingkar kepada taghut. Illallah, sedangkan kalimat illallah adalah isbat, penetapan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah menafikan sesembahan selain Allah, kemudian menetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala juga mengatakan wa fil hadis Ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ra'sul amri al-islam, inti pokok dari urusan ini adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya, amalan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Demikian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau menginginkan berdalil, beliau berdalil dengan hadis ini ya, untuk menunjukkan bahwasannya setiap sesuatu itu ada pokok intinya, dan bahwasannya pokok inti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-Islam. Rasul Amri al-Islam, pokok inti dari urusan ini yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya, tiangnya Islam ini adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, sedangkan amalan puncak dari amalan Islam ini adalah al-jihad di jalan Allah. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala tentang ucapan penulis di atas. Qala Syekh wa hadza ma'na la ilaha illallah. Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah taala mengatakan wa hadza ma'na la ilaha illallah, dan inilah makna kalimat la ilaha illallah. Yakni, yaitu artinya al-kufru bit-taghut wal-imanu billah. Nah, itu makna la ilaha illallah adalah apa? Al-kufru bit-taghut wal-imanu billah. Kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ra'sul amri al-Islam, bahwasannya pokok inti urusan ini adalah Islam, yaitu inti pokok yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Apa itu Islam? Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini makna Islam. Dan ini inti dakwahnya atau inti na'am apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Islam. Itu apa? Berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Nah. Dan tunduk kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Ini makna Islam. Hadza huwa ra'su amriddin. Inilah dia, ya, inti pokok dari urusan agama ini. Ini, ya, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini inti pokok dari urusan agama ini. Asyhadatani huma ra'sul Islam. Sedangkan dua kalimat syahadat keduanya adalah inti pokok daripada Islam. Wahuma aslul Islam, dan keduanya adalah pokok atau pangkal daripada al-Islam. Fala yadkhulul insanu fil Islam illa idza ata bi syahadataini nutqan wa ilman wa amalan wa i'tiqadan. Maka tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam Islam, atau tidaklah seseorang masuk ke dalam Islam kecuali jika dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dia mengetahui maknanya. Dan dia mengamalkannya. Dan meyakininya. Jadi seorang tidak dikatakan masuk ke dalam Islam sampai dia apa? Nah, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dia mengetahui maknanya, makna dua kalimat syahadat tersebut, dan dia mengamalkannya, wa'tiqadan, dan dia meyakininya. Bukan hanya sekedar di mulut diamalkan, diketahui maknanya, tetapi juga diyakini maknanya. Kalau sekedar mulut tetapi tidak diyakini, berarti munafik. Demikian pula tidak berguna kalau sekedar diyakini kemudian tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Maka harus dengan diucapkan, diyakini, diamalkan. Diketahui maknanya dan diamalkan. La yakunul islam musliman illa bidzalik. Seorang tidak menjadi muslim kecuali dengan cara itu. Mengucapkan dua kalimat syahadat, meyakininya, mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Syabbahad din bil jismil ladzi lahu ra'su 'amudin wa sanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan agama ini dengan anggota tubuh, yang anggota tubuh itu memiliki kepala, amud, memiliki kepala, rasu amud, dan juga sanam puncaknya. Fa idza quti ar-ra'su aw lam yakun hunaka ra'sun, maka kalau tidak ada kepala, kalau kepala itu diputus, dipotong, atau dia enggak punya kepala, fa innahu la baqa'a lil hayah, maka dia tidak ada bisa lagi untuk hidup. Tidak tersisa lagi kehidupan jika sudah enggak ada kepala. Karena kepala ini intinya. Kadzalika biduni tauhid la baqa'a ad-din lid-din. Demikian pula tanpa tauhid. Agama ini tanpa tauhid la baqa'a lid-din. Tidak tersisa lagi agama ini. Enggak ada. Kalau agama tanpa tauhid. Li'annahu huwa ra'su alladhi idza quti'a aw zala zalatil hayatu wa fasadal badan. Karena dia adalah inti atau kepala, yang apabila kepala itu diputus atau hilang, maka hilang kehidupan dan rusaklah badan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan agama ini dengan tubuh. Tubuh itu ada kepalanya. Dan kepalanya ini kepalanya agama ini adalah at-tauhid. Atau inti daripada agama ini adalah at-tauhid. Jika tidak ada kepala, maka tubuh seseorang tidak akan bisa hidup. Demikian pula tanpa tauhid, Nah, maka tidak tersisa lagi agama. Nah, tanpa tauhid maka naam la baqa aliddin. Karena agama ini adalah intinya at-tauhid. Tauhid ini adalah intinya al-Islam, intinya ad-din. Sehingga tanpa tauhid la baqa aliddin, tidak tersisa lagi agama. Kemudian wa amuduhu alladhi yaqumu alaihi was-shalah. Intinya tadi adalah al-Islam atau tauhid. Sedangkan amuduhu, tiangnya, alladhi yaqumu alaihi was-shalah, sedangkan tiangnya yang menjadi na'am tonggaknya, ya. Nah, yang kepala itu berdiri di atasnya, nah, was-shalah, tiangnya adalah as-shalah, nah, salat. Fabiduni amudin la yakumul Islam, maka tanpa amud, tanpa tiang, tidak akan berdiri al-Islam. Berarti tanpa salat, ya, la yakumul Islam, tidak akan tegak Islam seseorang. Mislu baiti syi'r awil khayma idza lam yakun hunaka amud taqumu alaiha fa innaha la taqum. Seperti rumah ataupun tenda, kalau tidak ada tiangnya, nah, maka tidak akan berdiri rumah tersebut. Fala yakumu baitun illa bi'amud, rumah tidak akan berdiri tegak kecuali dengan tiangnya. Fa idza fuqidal amud la yakumul bait, apabila hilang tiangnya, roboh, jatuh, maka na'am rumah tidak akan dapat lagi berdiri. Kadzalika shalah, maka demikian pula salat. Idza fuqidat fa innal islam la yaqum. Kalau salat itu hilang dari seseorang, maka na'am al-islam la yaqum, maka Islamnya tidak tegak. Nah, apabila hilang salat, maka tidak tegak Islam, tidak tegak agamanya. Walidzalika qala al-ulama inna man taraka as-salata kasulan fa innahu yakfur 'ala as-sahih walau kana ya'rif bi wujubiha. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia telah kafir menurut pendapat yang sahih, walaupun dia meyakini wajibnya sholat. Li'annahu la fa'idata min al-i'tiraf bil wujub ma'a adami tatbik wa adami al-amal. Yang demikian karena enggak ada faedahnya sekedar meyakini wajibnya salat, enggak ada faedahnya tanpa tatbik, tanpa melaksanakan salat tersebut. Wa adami al-amal, dan tanpa mengamalkannya. La fa'idata min dzalik, enggak ada faedahnya itu. Sekedar meyakini salat itu hukumnya wajib. Ya, nggak ada faedahnya. Ya. Kalau tanpa tatbik, tanpa dilaksanakan, diamalkan, dikerjakan. Walidzalika hakamal muhaqqiqun min ahli al-'ilmi bi kufri man taraka as-shalah. Oleh karena itu, para ulama ahlu tahqiq, ya, mereka menghukumi kafirnya orang yang meninggalkan sholat muta'ammidan, dengan sengaja enggak sholat, baikkan sengajanya karena malas atau yang lainnya, sengaja, maka dia kafir. Walau kana yukirru bi wujubiha, walaupun dia meyakini wajibnya sholat tersebut. Nah, dan ini masalah khilafiyah, ya, masalah hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas atau yang lainnya, apakah dia kafir ya, ataukah na'am masih muslim tapi dia berdosa. Nah, sebagian para ulama ahlu tahqiq berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ya, baik karena malas atau yang lainnya. Nah, diantaranya na'am ini dirujukkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ya, na'am, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Ya, mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena sengaja. Ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ini tadi, hadis tadi. Ya. Rasul Islam, Rasul Amril Islam, wa amuduhus sholah, wa dirwatus sanamihil jihad. Pokok inti urusan ini adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Tanpa tiang berarti apa? Ambruk, gak ada. Ya. Nah, ya. Maka sholat adalah tiang dari agama ini. Nah, tiangnya Islam seseorang adalah sholat. Tanpa sholat berarti ambruk. Ya. Nah, dan juga mereka berdalil dengan hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Nah. Baik. Dan dalil-dalil yang lain. Nah. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam ketika hendak melakukan serangan fajar ya, maka jika mendengar azan ya, subuh, maka beliau enggak jadi ya, nah, melakukan serangan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat ya, adalah tiangnya agama ini. Dan dalil-dalil di atas menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, baik karena malas atau yang lainnya. Kemudian, sebagian para ulama yang lain berpendapat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia tidak sampai kepada derajat kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Dia masih muslim tapi dia berdosa, terancam dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian mereka menafsirkan makna hadis al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Mereka menafsirkan makna kafir di sini kufrul asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Al-muhim ada perselisihan. Nah, sebagian para ulama mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ya, keluar dari Islam ya, karena sholat adalah tiangnya agama. Nah, dan juga karena hadis tadi. Sedangkan para ulama yang lain atau sebagian yang lain berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena malas atau sengaja karena malas, maka dia berdosa ya, namun tidak sampai keluar dari Islam. Nah. Baik. Masalah khilafiyah ya, masalah perselisihan. Nah. Al-muhim ya, baik dia itu kafir atau tidak kafir karena meninggalkan sholat, al-muhim orang yang meninggalkan sholat tetap berada di atas khatarun azim, berada di atas bahaya yang sangat besar ya. Berada di atas bahaya yang sangat besar, diancam nah, dengan ancaman-ancaman siksa Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian kata Syekh, amma man kana yajhadu wujubaha fahada kafirun bi ijma'il muslimin. Adapun orang yang mengingkari wajibnya sholat, sholat lima waktu, maka ini kafir dengan ijma' kaum muslimin. Artinya gak ada perselisihan kalau mengingkari wajibnya. Nah, dia mengatakan sholat itu gak wajib. Sholat lima waktu tidak wajib, atau sholat lima waktu hanya wajib bagi orang-orang yang belum sampai kepada derajat apa ma'rifah misalkan. Karena manusia terbagi menjadi beberapa derajat. Ada yang masih syariat, ada yang tarekat, ada yang ma'rifah. Kalau sudah ma'rifah katanya sudah bebas roaming, gak perlu sholat, gak perlu ini, gak perlu itu, ya na'udzubillah. Maka dia kafir ya, karena telah mengingkari dan menentang wajibnya sholat. Maka dia telah kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin, gak ada perselisihan. Ada pun yang berselisihkan tadi yang mana? Yang meninggalkan sholat karena malas, karena sengaja malas tapi masih meyakini wajibnya. Saya tahu wajib tapi malas. Maka para ulama berselisih. Ada yang mengatakan kafir keluar dari Islam, ada yang mengatakan tidak kafir. Nah, dia muslim tapi berdosa dengan dosa besar, terancam dengan siksa. Adapun jika dia menentang wajibnya sholat, maka itu kafir tanpa perselisihan di antara kaum muslimin. Baik. Kemudian wazir watu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Puncak daripada amalan Islam ini adalah jihad di jalan Allah. Zirwatu sanamil amri wa huwaddin. Puncak daripada urusan ini yaitu agama ini, al-jihadu fisabilillah, adalah jihad di jalan Allah. Fal jihadu dalilun ala quwwatil Islam. Maka jihad adalah dalil yang menunjukkan Islam itu kuat. Idza wujidal jihad fisabilillah. Apabila didapati jihad di jalan Allah, maka ini menunjukkan kuwatul Islam, kuatnya Islam. Fahada dalilun ala kuwatil Islam. Ini dalil yang menunjukkan kuatnya Islam. Li'anal jihad la yakunu illa min kuwati iman wa kuwati maddah. Karena jihad itu tidak akan terwujud kecuali ketika ada kekuatan iman dan juga kekuatan peralatan atau materi. Nah, sehingga ketika ada jihad, ini menunjukkan kuatnya Islam. Fannabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala thalathata asya' lid-din. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau menjadikan tiga perkara untuk agama ini. Ar-ra's wal 'amud was-sanam. Ada kepalanya yaitu inti pokoknya. Kemudian ada tiangnya, wassinam atau wassanam, dan juga ada puncaknya. Fabi'adami ra'si la wujuda lid-dini aslan. Maka tanpa adanya kepala, maka sama sekali tidak ada agama. Tanpa ada kepala tadi, yaitu tauhid, maka la wujuda lid-din, tidak ada wujudnya agama ini. Faladzi la yuhaqqiqu ar-ra'sa wa huwa at-tauhid ladina lahu. Maka ya, orang yang tidak mengamalkan atau merealisasikan kepala yaitu tauhid, ladina lahu, maka tidak ada agamanya. Orang yang tidak merealisasikan tauhid, orang yang tidak bertauhid, maka ladina lahu, tidak ada agamanya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kemudian beliau menambah lagi. Walladzi la yusolli la yaqumu lahu dinun. Demikian pula orang yang enggak salat, ya, maka tidak tegak agamanya. Agama dia enggak tegak. Roboh agamanya. Wa in syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, walaupun dia bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Ya, syahadat la ilaha illallah atau wa anna Muhammadan Rasulullah. Tapi enggak salat, la yakumu lahuddin, maka tidak tegak agamanya. Li'annahu yahtaj ila amud yuqimu alaihi ad-din, karena dia butuh kepada tiang yang dengannya tegak agamanya. Yang dengan tiang ini akan tegak agamanya. Wa huwa la yujadu illa bis-shalah, dan tiang ini tidak terwujud kecuali dengan salat, yaitu salat lima waktu. Wa idza fuqidal jihadu fuqidatil quwwah fil Islam. Wa sara Islaman dha'ifan wa sara al muslimun mustad'afin. Dan apabila tidak didapati jihad, ya, maka hilang kekuatan Islam. Jadilah Islam, nah, itu dha'ifan, lemah. Enggak ada wibawanya. Remeh, dipandang remeh oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh Islam. Jika tidak didapati jihad, maka hilang kekuatan Islam. Jadilah Islam ini Islam yang lemah, dan jadilah kaum muslimun mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lembek. Fala quwata lil Islam wal muslimin illa bil jihad fi sabilillah, maka tidak ada kekuatan untuk Islam dan kaum muslimin kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan jihad tersebut adalah agar tegak kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Fahuwa alamatul quwwah, maka jihad adalah alamat, tanda kekuatan Islam. Wa faqduhu alamatud dha'f, sedangkan tidak adanya jihad ini tanda lemahnya Islam. Hadza wajhu tashbih ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-umuri tsalatsa binisbati lid-din. Inilah sisi, na'am, penyerupaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tiga perkara ini, na'am, terhadap agama. Inilah sisi penyerupaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga perkara ini tadi, kepala, tiang, dan na'am puncaknya, binisbati lid-din. Nah, terhadap agama ini. Ra'sun wa amud wa sanam, ada kepala, ada tiang, ada puncak. Kama annal ba'ira idza sara lahu sanamun hadha yadullu ala annahu qawiyyun. Sebagaimana ba'ir, unta, ya, kalau unta itu punya sanam, punya punuk, ya, maka ini menunjukkan kuatnya unta itu. Nah, kalau si unta punya punuk, ya, maka menunjukkan kuatnya unta itu. Demikian pula Islam. Kalau Islam itu punya punuk, punya puncak tadi, ya, apa puncaknya? Jihad, ya. Apabila ada jihad, maka ini menunjukkan kuatnya Islam. Sebagaimana apabila unta itu punya punuk, ini menunjukkan unta itu unta yang kuat. Wa idza lam yakun lahu sanam fa hadza yadullu ala annahu hazil dha'if. Dan kalau unta itu enggak punya sanam, enggak punya punuk, maka ini menunjukkan unta itu hazil, ya, kurus, ya, dhaif, kurus dan lemah, ya, sehingga enggak ada punuknya. Nah, kadzalikal muslimun al-yawm mustad'afina fil ard. Demikianlah kaum muslimin pada saat ini. Ya, sekarang ini mereka mustad'afin fil ard. Mereka lemah di atas muka bumi ini. Lemah, ya. Bahkan dipandang remeh oleh orang-orang kafir. Walihada fil hadis, oleh karena itu dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil inah," apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah. Nah, apa itu cara jual beli inah? Cara jual beli inah adalah cara jual beli yang dia merekayasa riba, yaitu menjual barang dengan harga tempo, dengan harga tempo diutang, kemudian si penjual membeli lagi dengan harga cash. Nah, misalkan si A menjual barang, nih motor saya beli 10 juta. Si B membeli motor kepada si A 10 juta. Tapi bayarnya 3 bulan yang akan datang, diutang. Nah, kemudian si A mengatakan kepada si B, nah, sekarang motor kamu saya beli lagi. Jadi motornya udah di beli sama si B dengan harga 10 juta tapi utang atau tempo. Si penjual membeli lagi, saya beli lagi motornya dengan harga 8 juta tapi cash. 8 juta tapi cash, sehingga si B dia pulang dari dealer membawa uang 8 juta. Cash. Inilah jual beli inah yang dilarang. Kenapa? Karena ini akal-akalan mengakali riba. Beranggapan supaya enggak terjatuh ke dalam riba. Padahal ini sama saja. Apa bedanya dengan si B tadi nginjem uang 8 juta, kemudian nanti kembalikan 10 juta. Sama kan? Jadi akal-akalan. Baik. Maka cara jual beli yang seperti ini dilarang. Karena tadi rekayasa riba. Rekayasa riba. Karena sama maknanya, si B tadi minjem uang 8 juta kemudian mengembalikan kepada si A 10 juta rupiah. Maka ini adalah ainur riba. Maka apabila kalian berjual beli dengan cara inah, wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, yaitu ridho dengan ternak, ridho dengan pertanian, sibuk dengan pertanian, peternakan, sibuk dunia intinya. Jadi apabila kalian sudah melakukan cara jual beli dengan cara inah dan kalian sibuk dengan dunia, wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina. La yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Yang Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Fatarkul jihad dhullun wa dha'fun lil muslimin. Maka meninggalkan jihad ini merupakan bentuk dhul, kehinaan. Wa dha'fun lil muslimin, dan juga bentuk kelemahan kaum muslimin. Lemah kaum muslimin, hina kaum muslimin karena meninggalkan jihad di jalan Allah. Wa wujuduhu dalilul quwwati was-samani kas-sinaminil hayawan. Sedangkan adanya jihad, ini menunjukkan kuatnya Islam dan kaum muslimin. Baik. Seperti punuk untuk unta. Seperti punuk untuk hewan-hewan, ketika hewan itu ada punuknya menunjukkan hewan tersebut kuat. Maka demikian pula jihad, ketika didapati jihad atau ada jihad, ada amalan jihad, maka ini menunjukkan kuatnya Islam. Baik. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dzirwatus sanamil jihadu fi sabilillah. Inti pokok urusan ini adalah Islam, yaitu tauhid, dan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya jihad yang syar'i ya. Jihad yang syar'i, bukan jihad yang sembrono, sembarangan. Naam, ya, alias ngawur ya, tetapi jihad yang syar'i sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad bersama para penguasa. Naam, ya, jihad bersama pemerintahnya ya, bukan jihad sendiri-sendiri. Naam. Baik. Nah, demikianlah kondisi nah, lemahnya kaum muslimin ya, ketika mereka apa? Nah, ya, tidak perhatian dengan agama ini ya. Tidak perhatian dengan larangan ya. Islam telah melarang riba ya. Nah, Allah telah mengharamkan riba ya, tetapi malah mereka nah, menyemarakkan riba ya. Menyemarakkan riba, bahkan riba ditawarkan dari rumah ke rumah ya. Nah, door to door sekarang riba itu nah, ditawarkan nah. Baik. Maka ini tanda lemahnya Islam dan hinanya Islam ya. Ketika pemeluknya atau kaum muslimin telah melakukan cara jual beli dengan cara yang seperti ini, atau telah menyemarakkan riba. Nah, nas'alullah salama wal afiyah. Atau ketika kaum muslimin menghambakan diri kepada dunia, sibuk dengan dunia ya. Sibuk dan sibuk dan sibuk ya, dengan dunianya ya. Nah, maka apa akibatnya? Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kehinaan ya, kerendahan ya. Nah, kepada kaum muslimin. Dan Allah tidak akan mencabut kerendahan dan kehinaan itu sampai mereka kembali kepada ajaran agama mereka. Nah, itu sampai kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dengan kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini merupakan naam jalan untuk menuju kepada naam kebahagiaan, keselamatan naam ya, dunia dan akhirat naam, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa bihadza intaha syarh hadzal kitab al mubarak thalathatul usul. Kemudian kata syekh, maka dengan ini selesailah syarah penjelasan kitab yang diberkahi ini, yaitu kitab Salasatul Usul. Nah, maka dengan selesai ucapan syekh tadi, selesai pula kita dari pembahasan kitab Syarhu Salasatul Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, baik. Maka kita selesai dari kitab ini. Nah, dan insyaallah naam akan kita cari lagi gantinya naam kitab yang lain. Nah, yang insyaallah nama kitabnya akan kita beritahu menyusul. Nah, baik, yang jelas masih dalam kitab yang berkaitan dengan tauhid. Nah, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.